Bolehkah seorang penuntut ilmu di dalam ma'had meminta bantuan kepada seorang dermawan yang dikenal dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya, membeli kitab, membayar biaya makan bulanan dan lain-lain? Apakah bukan masuk dalam perkara meminta-minta yang tercela? Ini perlu dirinci ya, kalau dia punya kemampuan atau ada hal yang dia punya kemampuan, maka dia harusnya merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, kalau memang dia tidak punya kemampuan dan dia tawarkan kepada orang lain, itu menawarkan, ini tidak ada masalah insya Allah kalau memang dia apa perlu kebanyakan. Dan dia tidak masuk ke dalam bentuk meminta-minta yang tercela.